takut kelupaan. Benar Bu, ya kalau Ustadz Kiai ceramah, Ustadz Kiai ceramah nih minta dibayar, dosa itu Ustadz. Dosa Kiai ceramah minta dibayar tuh Ustadz. Lebih dosa lagi ngundang Kiai kagak bayar. Mau pilih yang mana? Dah, mudah-mudahan pada paham semuanya. Nggak pakai dibilangin, udah pada tua paham udah ya. Nah ini aja barangkali ya, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam mangkok, kalau ada kata-kata saya salah silakan laporin sama Ahok. Ini aja dari saya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.